Enak tuh ya. Edu. Ya apa? Kalau di Jakarta ayam tuh ada ayam kampung, ada ayam apa? Di sini ayam gede-gede semua. Rupanya kan sapi. Ayam negeri. Penyanyi rock and roll. Ya. Main rock and roll tuh. Ya. Apa sih tuh? Pasti main vocal. Dia tuh tono young. Oh, dia bilang aku udah tua. Oh. Gak ada yang tua rasanya. Ya, oke. Itu lah mau ya dicium ya. Tepuk tangan dulu buat The Entertainers. Aku seneng nyanyi sama entertainer soalnya ganteng-ganteng sih. Saya paling ganteng. Apalagi Edu, kumisnya melilit. Suaranya deh. Vroeger heb ik ook zo'n stem vroeger.